Terima kasih Bapak Ibu pemirsa di rumah. Kita masih bersama-sama dalam sebuah kesempatan yang berbahagia tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk acara kita malam hari ini. Pak Mario, kita bicara mengenai tema lagu hari ini, The Long and Winding Road. Yeah. Lalu saya berpikir mengenai kehidupan, Pak. Mengenai kehidupan, saya merasa ada banyak orang di sekeliling kita yang merasa kalau hidup itu bukan sesuatu yang mudah. Penuh beban, penuh kesusahan, penuh masa lalu. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan sementara kita merasa kalau hidup itu punya beban yang cukup besar, Pak? Super sekali. Sahabat Indonesia yang super, perjalanan menuju kebaikan itu selalu dirasakan sulit dan panjang. Karena dibandingkan dengan jalan menuju keburukan. Jalan menuju keburukan itu lurus, pendek, cepat karena cara orang-orang yang jalan di jalan keburukan itu jalan terpleset. Karena seringnya orang terpleset menuju neraka itu licin. Karena perjalanan menuju surga itu perjalanan menuju tempat-tempat naik. Bukan tangga loh ya. Tempat-tempat naik. Kalau Anda sudah sampai di satu tempat yang baik, tempat Anda naik. Kemudian Anda akan pantas bagi tempat yang lebih tinggi lagi. Andi tempat Anda naik lagi. Nah itu tidak mudah. Karena memang gampangnya adalah mengutamakan yang enak sekarang. Itu sebabnya kalau ditanya, ayo kita ke masjid, aduh hujan gitu kan, ya ke kalau pub di mana gitu, ya cepat sekali orang bereaksi kepada hal-hal yang tidak penting. Nah kalau orang itu mengutamakan yang tidak penting, yang utama adalah tidak tingginya nilai. Orang yang mengutamakan yang penting akan bernilai. Seperti tidak enak saya contohkan, tapi waktu saya datang ke Malang, tempat saya dibesarkan dulu, ada teman SMA saya yang nakalnya bukan main datang kepada saya lalu bilang, kamu dulu benar, sekolah dengan betul itu ternyata baiknya sekarang. Dulu dia merendahkan saya karena naik motor 100 ribuan. Motor dia bagus. Tapi saya datang pulang dengan mobil, dia masih gonceng istrinya yang hamil dengan motor SMA-nya dia loh. Lihat bagaimana berubahnya kehidupan. Kalau kita setia pada yang memuliakan, kita jadi mulia. Itu saja. Super sekali Pak Mario. Sangat indah dan sangat mengena. Terima kasih. Baik, saya akan meminta kepada Anda yang sudah berada di sini bersama-sama dengan kita, karena saya yakin sudah tidak sabar untuk bertanya. Saya persilahkan untuk segmen kali ini, penanya pertama. Silahkan Bapak. Yes, Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super, Pak Mario. Salam super. Nama saya Tovan dari Wastu Kencana, Bandung. Yes, Pak Tovan. Tadi menurut Bapak, bahwa jalan menuju surga adalah jalan ke kanan lalu lurus. Ya. Yeah. Tapi menurut saya, bahwa jalan menuju surga itu tidak selalu harus berbelok kanan, tapi juga terkadang belok kiri lalu lurus. Lalu ke kanan dan lurus, ya. Bahkan berputar-putar, karena itu lebih bermakna. Begitu ya. Dan menurut saya, bahwa untuk mengetahui suatu nilai, maka harus mengetahui nilai yang lain. Karena untuk tahu terang, harus tahu gelap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat super. Silakan Pak Mario. Saya mau contohkan ya, sesuatu yang benar belum tentu tepat sebelum saya menjawab. Sesuatu yang benar belum tentu tepat. Contohnya, wortel. Bagaimana kita tahu wortel itu baik untuk mata? Karena orang memperhatikan kelinci yang makan wortel tidak pernah pakai kacamata. Itu benar tapi tidak tepat loh ya. Nah dalam perjalanan hidup, mengapa Anda harus, oh enak kan muter-muter, iya baru sampai. Kalau memang nanti akan belok kanan dan lurus, kenapa tidak segera? Ada tau wanita yang sudah pacaran 12 tahun belum dilamar-lamar? Ya karena pacar prianya ini filsafatnya adalah muter-muter. Kalau ada wanita yang sudah dipacari lama dan belum dilamar, katakan ini kepadanya setelah Golden Way selesai. Katakan, kalau kamu tidak lamar aku minggu ini, aku lepas diriku di pasar bebas. Super sekali Pak. Baik, saya tertarik terinspirasi dengan pertanyaan barusan Pak. Ada yes.